Perawat Kalimantan panggil. Perawat Wotan. Oh Wotan, ya. Iya. Oke. Iya. Bersama Nata dalam sebuah lagu Perawat Wotan. ternyata Mas Udik boyo isih kuat Mas Bram.